Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua, alhamdulillah atas kemudahan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang pendidikan Islam, yang dalam hal ini adalah pendidikan karakter nabawiyah. Kesempatan kali ini adalah kesempatan yang pertama bagi kita. Ini adalah paparan perdana yang insya Allah Ta'ala akan berlanjut tentang pendidikan karakter nabawiyah ini mulai awal sampai akhir insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pendidikan, terutama pendidikan Islam, ada satu hal yang perlu kita ketahui, terutama para orang tua, baik ayah maupun ibu, dan para pendidik. Pertanyaan itu yang perlu kita ketahui jawabannya adalah, siapakah penanggung jawab pendidikan? Ini harus dipertegas biar apabila terjadi sesuatu dalam proses pendidikan tidak saling melempar tanggung jawab. Oleh karena itu, siapakah penanggung jawab pendidikan ini? Kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro wa qutuhan nasu wal hijaroh. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Di sini ada kalimat ku anfusakum wa ahlikum naro. Sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan tentang kalimat ini dalam ayat ini. Beliau mengatakan allimuhum wa adibuhum. Ajarkanlah mereka ilmu dan ajarkanlah mereka adab. Jadi ku anfusakum wa ahlikum naro bitarbiyah, maknanya menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka, yaitu dengan pendidikan. Ini perintah kepada setiap orang yang beriman. Terus lebih khusus, siapa penanggung jawab pendidikan anak ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Di antaranya dari hadis tersebut disebutkan, warrajulu ra'in fi ahlih wahwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Ini seorang ayah. Terus kemudian selanjutnya, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia, wanita tersebut, akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Ini seorang ibu. Jadi dari ayat dan hadis tersebut dikatakan bahwa sesungguhnya penanggung jawab pendidikan itu adalah orang tua. Jadi pendidikan ini tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Tanggung jawab pendidikan ini tidak bisa didelegasikan kepada orang lain. Maka kita tidak bisa, misal kita datang kepada Pak Yai, Pak Yai, niki kula nitipaken putra kula. Mpun kula pokoknya pasrah bongkoan. Nah, kula pasrah bongkoan. Kula tak nyambut damel pados arto, mangkeh panjenengan ingkang didik, nak perlu kula dobeli bayarane kersane ilmune dobel. Pun pokoknya pasrah tanggung jawab kula serahkan jenengan. Ini enggak bisa. Tidak bisa kita masrah kayak gitu saja. Karena tanggung jawab enggak bisa pindah, tetap pada orang tua. Ini. Atau mungkin kita datang ke sekolahan. Saya hanya seorang buruh, seorang karyawan pabrik. Saya enggak bakat, saya enggak punya kemampuan sebagai seorang guru. Maka tanggung jawab pendidikan ini saya serahkan ke sekolah. Saya datang kepada kepala sekolah atau guru di sekolah. Pak guru, saya titip anak saya. Pokoknya masalah pembayaran SPP, uang gedung dan lain-lain beres, kalau perlu saya dobel. Yang penting pokoknya tanggung jawab ini saya serahkan kepada sekolah ini. Itu tidak bisa. Karena tanggung jawab itu letaknya pada kedua orang tua. Nah, karena tanggung jawab letaknya pada kedua orang tua, maka tempat paling ideal untuk pendidikan anak itu di mana? Di rumah. Itulah tempat paling ideal untuk anak-anak kita belajar. Tempat paling ideal untuk anak-anak kita dididik. Kenapa? Karena penanggung jawabnya di situ, yaitu di rumah. Sedangkan sekolah, pondok pesantren, madrasah, dan lain sebagainya itu hanya membantu tanggung jawab orang tua. Sedangkan inti pendidikan sebenarnya adalah di rumah. Maka jadikanlah rumah-rumah kita itu adalah madrasah bagi anak-anak kita. Ini masalah konsep pendidikan karakter nabawiyah. Penanggung jawabnya adalah kedua orang tua, sebab besok yang akan ditanya, ya. Terus kemudian tempat paling ideal adalah rumah masing-masing. Itulah penanggung jawab pendidikan. Nah, terus kemudian seandainya pada saat anak kita masih kecil sebelum balik itu kita titipkan sejak dari TK wis dititipke ning pondok pesantren. Dititipke ke seorang kiai, dititipkan ke seorang ustaz. Karena merasa bahwa kita bukan seorang guru, merasa bahwa kita tidak mampu mendidik, akhirnya semuanya diserahkan. Kita seolah-olah melepas begitu saja dan tanggung jawab kita hanya mencarikan biaya pendidikan mereka. Nanti kalau anak kita berdoa, Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka mendidikku sejak kecil. Di situ ada tambahannya, kama rabbayani shaghira. Lah, pada saat anak kecil itu dididik di mana? Kalau di pondok ya yang dapat doa itu nanti siapa? Nah, padahal orang anak itu mendoakan untuk kedua orang tuanya ketika masih kecil. Masih kecil itu berarti masih anak-anak. Masih anak-anak itu berarti masa-masa antara dari lahir sampai balig. Kalau sudah balig itu berarti dewasa. Nah, oleh karena itu masa-masa sebelum balig itu idealnya kitalah yang mendidik. Nah, setelah balig itulah baru anak kita nasihatkan untuk menempuh perjalanan menuntut ilmu, baru keluar mencari ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang dipercaya, mencari kiai-kiai yang dipercaya untuk memperdalam ilmu agama, baru mereka keluar. Itu sedikit tentang gambaran penanggung jawab pendidikan dalam konsep pendidikan karakter nabawiyah. Terus selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kalau sudah tahu bahwa tanggung jawab di pundak kedua orang tua, tentu saja kita terkejut. Lah, saya itu seumur-umur belum pernah makan ilmu pendidikan, maksudnya ilmu mengajar. Kalau bahasa Jawa itu urung tahu mangan bangku sekolah guru. Nah, terus saya nanti mendidiknya bagaimana? Nanti kan menjadi enggak karuan anak saya, karena saya bukan ahlinya mendidik anak. Itu pertanyaan mesti muncul. Saya itu orang bodoh, saya enggak bisa apa-apa. Lah, terus saya mendidiknya bagaimana? Maka saya pasrahkan ke pondok, biar mereka pinter semuanya menjadi soleh. Ternyata tidak seperti itu bukan alasan. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan ilmu mendidik kepada setiap orang tua. Kalau kita perhatikan, setiap perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya itu pasti ada bekal yang Allah berikan. Saya ulang lagi, setiap perintah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya, pasti Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bekal kepada hamba tersebut. Semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita puasa, kita diberi bekal untuk mampu melakukan puasa. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita haji bagi yang mampu, yang gak mampu gak wajib. Allah memerintahkan kita untuk sholat, karena semua orang pasti mampu untuk melakukan sholat. Demikian juga perintah untuk mendidik anak-anak. Itu pasti Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan ilmu mendidik kepada setiap orang tua. Bapak Ibu sekalian, panjenengan jangan beranggapan bahwa mendidik anak itu seperti di sekolahan. Bukan, di sekolahan itu pengajaran. Ya, kebanyakan di sekolah itu pengajaran. Sedangkan pendidikan itu tidak harus anak itu duduk jenengan ngajari matematika, ngajari bahasa Indonesia, bukan. Ya, panjenengan itu misal sebagai contoh, ada anak wadul sama bapaknya. Wadul itu maksudnya laporan atau istilahnya menunjukkan hasil karyanya. Bapak-bapak, ini gambar saya bagus enggak bapak? Panjenengan hanya mengatakan, wah bagus sekali. Itu pendidikan. Itu sudah membanggakan bagi anak dan akan menumbuhkan potensi dirinya. Itu pendidikan, hanya seperti itu. Nah, terus kemudian selanjutnya, itu yang pertama, bahwa setiap orang tua sudah diberi bekal kemampuan mengajar atau mendidik anak. Yang kedua, mendidik anak itu sangat mudah. Ya, mendidik anak itu sangat mudah, mudah sekali. Ya, karena apa? Mendidik anak itu adalah perintah dalam agama. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna dina yusrun wa mayusadda dina ahadun illa walabah. Sesungguhnya agama itu mudah, barang siapa yang berlebih-lebihan dalam beragama ini, maka dia akan terkalahkan, dia akan kewalahan, dia akan capek-capek dan sebagainya, dia akan sengsara sendiri. Ini demikian juga dalam mendidik anak. Mendidik anak itu mudah, karena itu adalah ibadah, itu adalah perkara agama. Lah, kenapa kok kita merasa mendidik itu sulit? itu berarti dalam mendidik kita itu terlalu berlebih-lebihan sehingga kita merasa kesulitan. Maka dikembalikan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik anak-anak. Nah, bukti yang lain bahwa mendidik itu mudah, bahwa anak yang lahir itu kosong apa sudah ada isinya, Bapak Ibu sekalian? Anak lahir itu masih kosong-song kayak kertas putih polos, kemudian orang tuanya bebas menulis, apakah sudah ada isinya? Kebanyakan para orang tua memahami bahwa anak lahir itu kosong. Jadi nanti mau jadi apa, mau jadi ini, mau jadi itu tergantung orang tua. Sebagian besar mengatakan seperti itu. Maka dari kecil sudah dibentuk-bentuk. Nah, dibentuk-bentuk, diberi macam-macam. Baru umur 3 tahun wis dilatih matematika, 4 tahun dilatih bahasa Inggris, umur 6 tahun sudah dilatih dengan rumus-rumus dan sebagainya. Sehingga tidak menjadi lebih baik, justru malah akan merusak. Karena ternyata di dalam Islam tentang anak yang baru lahir, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 30, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fatoron nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikat dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, yang mana Allah menciptakan manusia di atas fitrah itu. Allati fatarannasa 'alaiha la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Dzalikat dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Inilah agama yang lurus, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ini konsep dasar pendidikan anak, yaitu surat Ar-Rum ayat 30, bahwa anak lahir itu kondisinya fitrah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kondisinya fitrah. Fitrah. Fitrah artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Bersih itu ya. Nah, kebanyakan fitrah itu diartikan bersih. Karena bersih dianggap anak seperti kertas kosong, ternyata tidak seperti ini. Tidak seperti ini. Di situ disebutkan juga la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itu kalimat berita, tapi maknanya di situ adalah fi'il amr, kata perintah. Maksudnya jangan engkau rubah fitrah Allah itu. Kenapa? Karena fitrah Allah sudah baik. Nah, fitrah Allah itu sudah baik. La tabdila li khalqillah, jangan engkau rubah fitrah Allah itu. Maknanya seperti itu. Walaupun di situ berupa kalimat berita, tapi bermakna di tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa maknanya adalah fi'il amr, di situ kata perintah untuk tidak merubah fitrah Allah. Ini. Terus kemudian, kok manusia itu kok bisa menyimpang padahal fitrah itu baik? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yuhayyiru ma biqaumin hatta yuhayyiru ma bi anfusihim." Ayat ini ya, yang artinya tadi Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum hingga kaum itu sendiri yang akan merubah keadaan kaum itu. Ini sering kita artikan bahwa Allah tidak akan merubah nasib. Nasib itu maksudnya kesengsaraan kaum itu menjadi lebih baik, kecuali orang atau kaum tersebut yang merubah. Tapi makna ayat itu berkaitan dengan fitrah ini, itu maksudnya fitrah itu sudah baik. Kenapa manusia kok ada yang jahat? Itu berarti nyimpang dari fitrah. Nyimpang. Nah, kok bisa menyimpang? Manusia itu sendiri yang merubah. Yaitu tadi, Allah tidak akan merubah fitrah ya. Fitrah suatu kaum, nikmat yang telah diberikan suatu kaum, sampai kaum itu sendiri yang merubah sehingga nikmat itu hilang. Itu makna ayat tersebut. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa anak yang lahir di muka bumi ini tidak kosong, tapi sudah fitrah. dan fitrah itu tidak berubah. Fitrah itu adalah baik. Jadi sudah baik anak itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassironihi au yumajjisanihi. Orang tuanya lah, kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Di hadis tersebut tidak disebutkan kedua orang tuanya yang menjadikan Islam. Tapi kenapa kedua orang tuanya yang justru malah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi? Karena anak lahir kondisinya sudah Islam. Nah, jadi semua anak yang lahir, kullu mauludin yuladu alal fitrah, semua anak yang lahir itu fitrah. Baik dilahirkan oleh orang muslim maupun non muslim, semuanya lahir dalam keadaan Islam. Maka pada saat peperangan, waktu Nabi SAW itu, ada beberapa sahabat yang membunuh anak-anak orang musyrik. Dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda tentang hadis tadi, bahwa setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, bahwa mereka walaupun anak-anaknya orang musyrik, mereka adalah kondisinya adalah fitrah. Jadi karena anak sudah kondisinya Islam, sudah kondisinya diinstal oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikan-kebaikan, sudah kondisinya berisi karakter-karakter kebaikan, kira-kira mengubah menjadi jahat sama menjadikan baik mudah mana? Tentu saja mudah menjadikan baik. Karena apa? Kondisi anak sudah baik. Maka kalau kita mendidik, menyengaja mendidik anak itu menjadi jahat, harus melakukan modifikasi yang luar biasa. Harus merubah dari yang aslinya. Aslinya sudah baik, kok ingin jadi jahat ya harus diubah. Tapi kalau ingin menjadikan baik, tinggal melanjutkan saja, tinggal menumbuhkan. Ini, ya, ini tentang fitrah. Nah, sehingga setiap orang tua mudah sekali dalam mendidik anak, karena anak lahir bukan dalam keadaan kosong. Anak bukanlah seperti kertas kosong yang mudah atau dapat ditulis sekehendak hati orang tuanya, digambar sekehendak hati, tapi anak itu sudah fitrah. Ibarat kita mendidik anak itu seperti menanam benih tumbuhan yang diharapkan tumbuhan itu kelak menjadi pohon yang sangat besar, rindang, dan buahnya lebat, bermanfaat bagi makhluk yang berada di sekitar pohon tersebut. Untuk menumbuhkan pohon itu, misal kita menanam pohon mangga, kita nggak bisa maksa-maksa pohon mangga itu tumbuh menjadi nangka. Nah, maka tumbuhnya mangga. Kita tidak bisa menanam pohon mangga itu diberi lanjaran. Kalau lanjaran itu semacam tongkat untuk merambat, karena mangga tidak merambat. Itu gambaran tentang fitrah. Kita menanam padi, tidak bisa kita paksa padi itu dibentuk-bentuk menjadi jagung. Padi tumbuhnya padi, karena apa? Fitrahnya padi. Nah, jadi tugas orang tua dalam mendidik anak itu bukan menjejalkan banyak pengetahuan, tapi menumbuhkan fitrah yang sudah ada pada anak tersebut. Tugasnya menumbuhkan, bukan menjejalkan banyak hal. Ini karena apa? Anak sudah ada isinya. Belum tentu yang dijejalkan itu cocok dengan apa yang sudah ada di diri anak. Ini. Jadi itulah tentang tugas orang tua dalam mendidik, yaitu mendampingi, membersamai, menemani anak, bukan mendikte. Kebanyakan kita itu mendikte anak. Karena apa? Kita menganggap anak itu kertas yang kosong. Manuto bapakmu, bapakmu ki luwih ngerti. Nah, padahal anak itu sudah ada isinya. Yang insya Allah nanti kita bahas isinya apa saja itu. Panjang ceritanya nanti. Nah, itu jadi gambaran tentang tanggung jawab pendidikan tadi. maka mudah sekali orang tua dalam mendidik anak, tugasnya hanya membersamai, menjaga fitrah itu biar tidak rusak. Kenapa kita perlu jaga? Allah Subhanahu wa taala dalam apa namanya firman dalam hadis qudsi, ya. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu ibadi khunafa fastalat humus sayatinu antinihim." Sesungguhnya aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menciptakan hamba-Ku itu dalam keadaan lurus, fitrah dalam keadaan hanif. Maka setan-setanlah yang akan menggelincirkan mereka, akan menyesatkan mereka dari agama lurus mereka. Sampai-sampai setan itu ingin merusak fitrah itu sejak awal suami istri ingin berhubungan, itu setan sudah ingin menggoda fitrah anak itu. Maka tugas pendidikan ini sebenarnya dimulai sejak anak itu sebelum lahir, sejak memilih istri, ya, sejak pada saat mau berkumpul dengan istri itu ada doanya. Doanya apa? Berlindung dari setan. Karena apa? Yang merusak fitrah itu adalah setan. Ya. Terus kemudian begitu anak itu lahir, nangis. Kenapa anak itu nangis? Setan sudah mulai bergerak untuk menyimpangkan fitrah anak itu, disentuhnya anak itu sehingga anak itu nangis. Terus sampai terus tumbuh itu setan yang akan merusak fitrah tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ku anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kenapa menjaga? Karena kondisi yang kita jaga sudah baik. Nah, oleh karena itu setelah kita mengetahui konsep dasar dari pendidikan ini, maka kita enggak usah banyak istilahnya itu modifikasi terhadap anak kita. Anak kita itu memiliki keunikan masing-masing. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah fitrah itu apa saja yang sudah diisikan pada anak-anak oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa saja. Yang pertama, karakter yang telah Allah instalkan pada masing-masing anak, yang pertama adalah karakter iman. Ini menunjukkan bahwa setiap anak lahir dalam keadaan beriman. Semua anak lahir iman. Tidak ada anak lahir itu kufur, walaupun dia anaknya orang non-muslim. Semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 172, "Wa id akhadha rabbuka mim bani adama min dhurihim dzurriyyatahum wa ashaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala sahidna." Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian dari jiwa mereka, seraya Allah berfirman, bukankah aku ini Rob kalian? Maka mereka, yaitu calon-calon janin tadi, mengatakan, benar, ya, engkau Rob kami, kami menjadi saksi, kami telah bersaksi. Jadi alastu bi rabbikum, bukankah aku Rob kalian? Maka calon-calon janin tadi mengatakan, bala, ya. Ya, mereka qalu bala, mereka mengatakan benar wahai Rob, engkau adalah Tuhan kami. Sahidna, kami telah bersaksi. Berarti mereka anak-anak itu sebelum lahir sudah bersahadat. Sudah bersahadat sehingga begitu lahir mereka Islam. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwa setiap anak lahir beriman, karakter iman yang pertama yang ada pada diri anak. Karakter yang kedua yang sudah diinstalkan, yang sudah Allah bekalkan kepada anak, yaitu karakter belajar. Setiap anak itu pembelajar. Setiap anak itu pembelajar. Lah buktinya apa? Kita lihat anak-anak kita waktu belajar berjalan. Kita lihat di situ bukti secara zahir. Tidak ada anak memutuskan merangkak seumur hidup gara-gara dia pada saat latihan berjalan itu jatuh-jatuh sampai kepalanya benjur. Dia belajar lagi sehingga dia bisa berjalan. Itu bukti nyata bahwa setiap anak itu pembelajar. maka seharusnya tidak ada anak malas belajar, harusnya. Karena gawan bayinya semua anak itu semangat, mereka adalah pembelajar yang tangguh. Terus kemudian disebutkan dalam buku Dalilul Anfus Bainal Quran wa Ilmul Hadis, ya, Zuhur tasa'ulatil fitriyah anil kauni wal hayati wal insan. Adanya pertanyaan-pertanyaan tentang kejadian dan kehidupan manusia menunjukkan fitrah. Itu berarti menandakan bahwa anak itu kan banyak bertanya. Dan kadang-kadang yang ditanyakan itu aneh-aneh, sampai kadang-kadang orang tuanya gak bisa jawab. Itu sering terjadi. Itu menunjukkan bahwa setiap anak yang lahir itu pembelajar yang tangguh, dan itu karakter belajar yang dimiliki anak. Ini, itu adalah karakter belajar. Kemudian di ayat Al-Quran yang lain disebut karakter belajar. Selanjutnya, setiap anak yang lahir yang ketiga, yaitu memiliki karakter bakat. Semua anak berbakat, tidak ada anak tidak berbakat. Ya. Buktinya apa? Secara zahir kita lihat anak-anak kita sendiri di rumah itu kemampuan bakatnya beda-beda, dan semuanya unik, memiliki keunggulan sendiri-sendiri. Kemudian di ayat ini disebutkan juga di dalam surat Al-Isra ayat 84, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul kulli ya'malu 'ala shakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila." Katakanlah wahai Muhammad bahwa setiap orang itu akan berbuat sesuai sakilahnya. Ya, sakilahnya. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila, maka Rabb kalian yang lebih tahu tentang jalan, ya, tentang jalan yang benar bagi orang tersebut. Nah, sakilah di sini di dalam tafsir Al-Qurtubi dimaknai dengan tabiah atau bakat pembawaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sehingga setiap anak yang lahir itu memiliki bakat pembawaan. Tidak ada anak tidak berbakat, pasti memiliki bakat. Nah, ini tugas orang tua untuk menumbuhkan ini. Terus kemudian Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, beliau mengatakan, "Wa mimma yambahi ayyatamida halasabi." Hendaklah orang tua itu mengetahui tentang keadaan anaknya. "Wa ma huwa musta'idun lahu minal a'mal wa muhayya'un lahu minha." Bakat apa dan potensi apa yang terpendam pada anak tersebut. "Faya'lamu annahu makhluqun lah." Hendaklah orang tua mengetahui bahwa dengan bakat itulah anak itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk bakat itulah, untuk tujuan itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak tersebut. "Fala yahmilhu ala ghairihi makana ma'dunan fihi syar'an." Maka hendaklah orang tua tidak memalingkan si anak itu dari bakatnya selama bakat tersebut diperbolehkan oleh syariat. Kemudian beliau melanjutkan perkataan beliau, "Fa innahu in khamalahu ala ghairi ma huwa musta'idun lah lam yuflih fihi wa fatahu ma huwa muhayyaun lah." Apabila anak dipaksa untuk belajar atau menyukai yang bukan bakatnya, lam yuflih fih, maka anak tersebut tidak akan berhasil di bidang itu. "Wa fatahu ma huwa muhayyaun lah." Maka bakatnya akan hilang juga. Jadi kalau anak itu dipaksa belajar yang bukan bakatnya, dia enggak akan berhasil di bidang paksaan tersebut, dan bakat aslinya dia akan enggak tumbuh atau hilang. Ini kata atau perkataan dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Tuhfatul Maudud. Terus selanjutnya, karakter yang keempat yang sudah Allah berikan kepada anak, yaitu karakter perkembangan. Bahwa di dalam surat Al-Hajj ayat yang kelima, Allah SWT menjelaskan tentang proses perkembangan manusia mulai dari tanah, kemudian dari air mani sampai dewasa sampai pikun. Itu dijelaskan di situ. Itu menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki karakter perkembangan. Fitrah ini telah diberikan kepada setiap manusia. Tidak ada manusia yang tumbuh tiba-tiba besar langsung menjadi kecil. Semuanya dari kecil terus lahir, ya, dari lahir sampai kemudian sampai dewasa itu fitrah, dan semua mengalami, dan itu berjalan secara perlahan-lahan ini. Nah, kemudian bagaimana pembagian fase-fase perkembangan ini dalam pendidikan anak? Sebab itu sangat penting sekali, ya. Yang pertama yaitu sebuah ayat di surat Al-Baqarah ayat 233, wal walidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilain liman arada ayyutimar radha'a. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Jadi fase yang pertama adalah masa penyusuan, yaitu 0 sampai 2 tahun. Ini sesuai dengan ayat tersebut. Terus kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'isinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'asrin." Perintahkan anakmu salat pada saat umur 7 tahun dan pukullah mereka pada saat mereka enggak mau salat pada umur 10 tahun. Jadi ada fase tadi 0 sampai 2, kemudian 2 sampai 7, kemudian 7 baru diajari sholat, kemudian 7 sampai 10 diajari sholat, kemudian 10 kalau gak mau sholat baru dipukul. Terus kemudian ada hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, rufi al-qalamu an thalathah. Pena catatan amal manusia itu diangkat pada 3 orang, ya. Salah satunya adalah di sini wa anisobi hatayah talim, yaitu pena itu diangkat bagi anak sampai dia itu balik. Itu nggak ada catatan di situ. Nah, maka dari dasar-dasar ini bisa kita katakan bahwa pembagian fase anak dalam pendidikan itu 0 sampai 2, 2 sampai 7, kemudian 7 sampai 10, kemudian 10 sampai balik, kemudian setelah balik. Itu yang perlu kita perhatikan. Dan itu nanti bisa kita jadikan fase-fase tingkatan atau tingkat sekolah, ya, tingkat sekolah. Bisa nanti menjadi SD, SMP, SMA. Namun di sini pembagian fase ini banyak sekali pendapat para ulama. Ada yang membagi fase ini menjadi fase yang pertama tiflun, kemudian menjadi fase kemudian sobi, kemudian menjadi fase hulam, kemudian menjadi fase sab atau sabab. Tapi yang saya tulis di sini, saya mengambil pendapatnya Ibnu Qayyim di kitab Tuhfatul Maudid, Maudud Tuhfatul Maudud, bahwa fase 0 sampai 7 tahun itu disebut dengan fase tufulah atau fase kanak-kanak. Itu fase bermain. Belum ada beban syariat, belum ada beban moral. Terus kemudian 7 sampai 10 itu fase tamyiz. Kemudian 10 sampai balik itu fase murahaqah. Kemudian dari setelah balik itu kemudian fase sabab atau pemuda. Itu pembagian, ya. Nah, terus kemudian masing-masing fase tadi itu ada masa emas untuk tumbuhnya 4 karakter tadi, 3 karakter. 0 sampai 7 tahun itu adalah masa emas tumbuhnya karakter iman. Karakter iman itu ditumbuhkan 0 sampai 7 tahun. Terus kemudian 7 sampai 10 tahun itu masa emas tumbuhnya karakter belajar. Kemudian 10 sampai balik itu adalah tumbuhnya karakter bakat. Setelah balik maka dia sudah menjadi orang yang dewasa, maka sudah tidak menjadi anak-anak lagi. Pendidikannya bukan pendidikan anak tapi pendidikan orang dewasa. Nah, tugas pendidikan anak itu adalah mulai dari 0 sampai balik. Nah, Nah, sekarang sekilas tentang penumbuhan karakter iman pada anak, yaitu fase 0 sampai 7 tahun. Sebagaimana kita pahami, seseorang setelah dia dewasa itu kan menjadi mukallaf. Mukallaf itu berarti nanti dia memikul beban, taklif. Beban, beban apa? Beban syariat. Beban itu berat apa ringan? Berat. Biar anak itu pada saat dewasa nanti memikul beban itu merasa ringan, maka prosesnya dari awal 0 sampai 7 tahun itu tumbuhkan iman anak itu. Kalau kita mengajari sholat anak 0 sampai 7 tahun itu tumbuhkan senang terhadap sholat, tumbuhkan kecintaan terhadap sholat. Jangan buru-buru 0 sampai 7 tahun langsung dilatih, karena Nabi memerintahkan melatih anak itu umur 7 tahun. Kemudian baru setelah 7 sampai 10 tahun itu baru dikenalkan sholat, diajari sholat. Sehingga dia karena sudah cinta sholat, sudah senang dengan sholat, akhirnya dia akan senang belajar sholat. Kalau tumbuh apa namanya karakter imannya ini gak tumbuh, dia diajari sholat gak mau karena gak suka. Itu harus proses, itu harus urut. Tidak bisa langsung duluan langsung diajari, gak bisa. Anak itu cenderung gak mau karena dia belum tumbuh cinta terhadap sholat. Setelah 10 tahun baru itu namanya masa start up, tancap gas untuk melaksanakan sholat. Kalau tidak mau dipukul. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memukul anak. Karena apa? Prosesnya berjalan sebagaimana mestinya. Anak terlebih dahulu ditumbuhkan cinta sholat, kemudian diajari, baru 10 tahun disuruh untuk mandiri. Sudah jalan karena tumbuh cinta sholatnya itu, dan sudah dia belajar. Ini penumbuhan karakter keimanan. Nah, sebagai contoh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengimami sholat. Di belakang para sahabat makmum, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak salah seorang cucunya. Terus kemudian cucu tersebut diletakkan di samping beliau. Ketika beliau sujud, ternyata cucu tadi itu nunggangi beliau di punggung beliau. Sampai lamanya, sangat lama sekali di situ. Karena saking lamanya, sehingga salah seorang sahabat itu mengangkat kepalanya pada saat sujud itu, karena gak bangkit-bangkit Nabi itu. Kemudian dilihatnya ternyata cucunya sedang main kuda-kudaan. Nah, setelah itu kembali sujud lagi, dan akhirnya sholat selesai. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa Rasul tadi kok sholatnya, sujudnya lama sekali?" Karena ternyata Nabi itu sedang ditunggangi cucunya. Padahal para sahabat bertanya, apakah tadi terjadi sesuatu? Apakah Nabi sedang menerima wahyu? Tidak. Sesungguhnya tadi cucuku sedang main kuda-kudaan di punggung saya. Saya tidak ingin memburu-buru dia sampai dia puas bermain, sehingga dia turun sendiri baru saya bangkit dari sujud. Itu menunjukkan bahwa menanamkan keimanan kepada anak itu dengan memberikan kesan positif tentang ibadah, tentang Allah, tentang Rasul, bukan dengan diajari. Anak di bawah 7 tahun, cara menanamkan keimanan bukan terus disuruh duduk, kemudian ini saya terangkan tentang hakikat iman, ini keimanan dibagi menjadi berapa saja. Tidak seperti itu, tapi dengan menumbuhkan imaji positif pada anak. Maka tadi saya katakan, pada saat anak-anak di masjid, kemudian mereka itu ramai, mungkin orang tuanya lupa kalau anak di masjid itu ramai, sehingga di masjid mengganggu orang sholat. Itu sangat merusak, apa namanya, melukai hati anak apabila kita menegur anak tersebut dengan keras. Menegur dengan keras. Dan dia akan membenci sholat atau membenci masjid. Itu antara lain untuk menumbuhkan karakter keimanan pada anak. Jadi tumbuhkan imaji positif. Kemudian tentang menumbuhkan karakter belajar pada usia 0 sampai 7 tahun, berikan kesan pada anak bahwa belajar itu menyenangkan. Anak TK sudah dipaksa-paksa belajar, itu memberikan kesan bahwa belajar itu tidak menyenangkan, maka dia akan benci dengan belajar. Ini menumbuhkan karakter belajar pada 0 sampai 7 tahun. Dan insya Allah pada kesempatan yang lain kita bahas secara tuntas ya, fase-fase ini ya. 0 sampai 7 nanti bagaimana perlakuan terhadap anak yang sudah saya tulis dalam sebuah buku ini, yang akan kita ulas satu persatu nanti. ya. Dan kemudian sampai akhirnya apabila anak sudah terlanjur besar, karakter imannya enggak tumbuh, ya wis keliwat kan, karena taunya orang tua setelah anak itu telah besar, kemudian karakter iman enggak tumbuh, sholatnya masih ogah-ogahan, kalau belajar itu harus disuruh-suruh, belajarnya pada saat ujian saja, kemudian dia enggak punya kreativitas yang bisa bermanfaat bagi orang, bakatnya enggak tumbuh, nah nanti ada namanya sebuah fase atau pendidikan yang disebut dengan istilah tasleh, yaitu recovery, perbaikan apabila anak sudah terlanjur lewat fasenya, kemudian karakternya enggak tumbuh. Nah, itu gambaran sekilas tentang pendidikan karakter nabawiyah, mulai dari penanggung jawab sampai pendidikan kepada anak, sampai fase-fasenya, sampai kepada perbaikan. Demikian paparan pada kali ini ya. Untuk selanjutnya barangkali ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu hadirin maupun para pendengar Radio Mutiara Quran kalau ingin bertanya dipersilahkan. Ya, sebuah pertanyaan dari ibu-ibu yang ada di Semarang. Apa sih arti fitrah itu? Fitrah tadi disebutkan bahwa fitrah itu ada pada setiap anak yang lahir. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa fitrah itu maknanya adalah al-Islam. Fitrah itu adalah Islam. Kemudian Imam Nawawi mengatakan bahwa fitrah itu adalah kecenderungan anak terhadap kebaikan-kebaikan, yaitu al-Islam. Jadi bisa dikatakan fitrah itu adalah Islam, karena di hadis tadi setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, berarti setiap anak lahir dalam keadaan Islam. Secara istilah, fitrah di dalam buku kamus Mu'jamul Wasit, fitrah maknanya adalah at-tabi'atus salimah, atau tabiat-tabiat yang baik, atau disebut juga karakter-karakter kebaikan. Jadi maka sebenarnya pendidikan karakter nabawiyah ini adalah pendidikan yang berbasis fitrah. Nah, kemudian dari kata fitrah itu, karena fitrah anak itu adalah sebenarnya adalah karakter-karakter kebaikan, maka kita ambil di sini judul pendidikannya adalah pendidikan karakter, karena pendidikan karakternya sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disebut dengan pendidikan karakter nabawiyah. Itu tentang makna fitrah, baik secara istilah maupun makna yang sebenarnya. Demikian. Dan saja bermain, maka akan sedikit ramai dan Ya. Pertanyaan dari Bapak Muhammad, apakah anak yang belum balig itu tidak usah kita tegur-tegur, biarkan saja tumbuh karena sudah fitrah tadi? Tidak seperti itu. Yang dimaksud kita menjaga fitrah itu berarti menjaga dari penyimpangan. Secara asal semua anak itu hebat. Ya, semua anak itu hebat. Secara asal tidak ada anak nakal. Secara asal tidak ada anak malas belajar. Dan secara asal tidak ada anak tidak berbakat. Dan secara asal tidak ada anak tidak tumbuh. Nah, apabila anak yang belum balig itu melakukan sesuatu yang menyimpang dari syariat, itu kita bagi fasenya. Kalau anak itu umur 0 sampai 7 tahun, itu adalah masa tufulah, masa kanak-kanak, masa itu belum ada beban moral atau beban syariat. Sehingga selama yang dilakukan anak itu tidak membahayakan bagi dirinya, selama yang dilakukan anak itu tidak membahayakan bagi temannya atau orang lain, orang tua hendaklah cukup menjaga anak tersebut. Karena masa 0 sampai 7 tahun itu adalah masa penumbuhan egosentris. 0 sampai 7 tahun anak merasa bahwa dirinya orang yang paling penting di dunia ini. Dirinya merasa bahwa saya adalah pusat alam semesta ini. Semuanya harus memperhatikan saya. Itu 0 sampai 7 tahun. Kenapa 0 sampai 7 tahun kita cenderung untuk tanda kutip membiarkan? Karena masa-masa menumbuhkan egosentris itu diharapkan anak pada saat besar nanti dia menjadi orang yang kuat mempertahankan akidahnya. Percaya dirinya sangat kuat. Tidak mudah terpengaruh. Itu kalau masa 0 sampai 7 tahun egosentrisnya tumbuh. Kenyataan ini berdasarkan penelitian bahwa penduduk Indonesia itu adalah the most suggestible people on the earth. Adalah penduduk yang paling mudah dipengaruhi di dunia ini. Sebagai contoh seperti ini, coba jenengan misal berlima ya. Berdiri di tepi jalan kemudian tangannya nuding-nuding bersama lima orang, mesti orang yang lewat itu akan berhenti. Mesti tanya ada apa pak? Itu pertanda bahwa mudah sekali orang itu terpengaruh dengan keadaan di sekitarnya. Nah harapannya 0 sampai 7 tahun kenapa kita cenderung untuk tanda kutip membiarkan anak itu, biar mereka egonya tumbuh, egosentrisnya. Egosentris beda dengan egois. Tumbuh diharapkan dia menjadi orang yang percaya diri. Terus kemudian kalau anak tersebut itu usianya 7 sampai 10 tahun, itu sudah mulai dikenalkan aturan. Mulai dikenalkan aturan. Nah, kalau seperti ini tuh enggak boleh. Ya, maka kamu jangan melakukan ini. Kalau di masjid, kamu jangan rame. Karena masjid itu tempatnya orang sholat. Oh, orang baca Quran saja itu. Kalau ada orang sholat, disuruh oleh Nabi, suruh memelankan bacaannya biar tidak mengganggu orang yang sholat. Apalagi kamu bermain itu mengganggu. Itu kalau 7-10 tahun. Mulai dikenalkan dengan aturan-aturan, tapi belum boleh dipukul, belum boleh dijewer, belum boleh dipaksa-paksa. Karena itu adalah masa-masa tamjiz namanya, yaitu masa mulai tumbuhnya pikiran anak, itu masa pelatihan. Kemudian kalau anaknya umur 10 sampai 14 tahun itu masa start up. Ya. Kalau anak dari 0 sampai 7 tahun sudah benar pendidikannya, 7 sampai 10 sudah benar, maka 10 tahun itu anak mesti diam di masjid. Dia sudah mandiri dalam sholat kalau fase-fase sebelumnya berjalan sebagaimana mestinya. Tapi kalau fase 0 sampai 7 tahun karakter imannya enggak tumbuh, kemudian 7 sampai 10 karakter belajarnya enggak tumbuh, ya dia pada saat umur 10 tahun masih mengganggu sholatnya. Yang seharusnya itu dia sudah mandiri melaksanakan sholat. Nah itu maka perlu adanya recovery itu tadi, ditumbuhkan dulu. Kalau sudah lakukan recovery enggak bisa, ya dipukul. Ya. Untuk peringatan bahwa nanti kamu sebentar lagi itu balik akan memikul beban syariat. Kalau ini kamu enggak mandiri-mandiri, besok kamu enggak mampu memikul beban, dosa kamu. Nah, itu peringatan. Jadi kalau sudah mulai 10 tahun mulai agak keras kita. boleh memukul tapi pukulan yang tidak membahayakan bagi anak. Nah, setelah balik, ya itu berarti bukan anak-anak lagi. Itu berarti kalau masih sudah balik kok sholatnya masih ramai, itu sudah merupakan hal yang tidak wajar. Berarti imannya enggak tumbuh, belajarnya enggak tumbuh, bakatnya enggak tumbuh, semuanya, semua karakter enggak tumbuh. Harusnya dia sudah memikul beban tapi kok masih kayak anak-anak itu. Nah, gagal pendidikannya itu, maka dilakukan perbaikan, yaitu recovery. Ini itu Pak Muhammad jawabannya, ya mudah-mudahan bisa lebih jelas tentang masalah perlakuan terhadap anak. Dari Ummu Ibrahim Semarang. Ummu Ibrahim bertanya, bagaimana menumbuhkan rasa cinta anak terhadap Al-Quran sehingga pada saat balik dia itu sudah cinta dengan Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini masalah terutama dalam hal ini tahfidz itu menjadi kebanggaan bagi orang tua, terutama pada saat ini, sehingga banyak sekali anak-anak kecil itu saat ini sudah banyak yang hafid, dan itu merupakan kebanggaan bagi orang tua. Diceritakan kepada saudara-saudaranya, kepada teman-temannya, ini loh anak saya sudah bisa hafal sekian juz, bacaannya sudah bagus dan sebagainya. Ternyata dalam mengajarkan kepada anak tentang Al-Quran itu, kita tetap mengikuti urutan fase emas karakter tadi. Yang pertama, kita terlebih dahulu mengajarkan anak cinta Al-Quran, yaitu karakter keimanan. Cinta Al-Quran terlebih dahulu. Jangan buru-buru langsung anak belum cinta Al-Quran suruh dipaksa untuk belajar Al-Quran. Itu akan tertekan anak itu dan merasa ternyata belajar Al-Quran tidak menyenangkan. Itu akan memberikan apa namanya persepsi negatif pada anak tentang Al-Quran, terutama 0-7 tahun. Jadi 0-7 tahun tumbuhkan cinta anak terhadap Al-Quran. Caranya bagaimana? Kita bacakan. Anak 0-7 tahun itu senang sekali dengan sejarah, senang sekali dengan cerita. Ini hanya salah satu metode. Kita pegang mushaf Al-Quran, kita baca, kita perdengarkan kepada anak, dan anak mendengarkan tentang cerita itu. Ternyata di Al-Quran itu cinta Al-Quran itu 7-10 tahun kita ajarkan. Ini dalam kondisi normal ya, beda dengan Imam Syafi'i ya, dan sebagainya. Jadi kondisi normal 7-10 diajarkan Al-Quran. Ini loh huruf Al-Quran, cara bacanya seperti ini, tapi cintanya sudah tumbuh. Maka dia belajar Al-Quran gak usah dipaksa, bahkan mungkin memaksa-maksa untuk diajari, karena dia ingin segera bisa membaca karena asik. Nah, setelah diajari Al-Quran, kemudian baru 10 tahun dia mandiri membaca Al-Quran, itu mulai mengkaji isinya apa sih, dia gak usah disuruh-suruh, akan belajar Al-Quran sendiri umur 10 tahun. Sehingga diharapkan pada saat umur dia sudah balik, maka dia akan menjadi pembelajar Al-Quran seumur hidup. Karena cintanya kepada Al-Quran sudah tumbuh, karakter belajarnya sudah tumbuh, dan dia sudah bisa membaca Al-Quran, akhirnya dia akan mempelajari tafsirnya, dan dia akan menjadi pembelajar Quran seterusnya sampai tua. Itu fase-fasenya. Sehingga kalau fase itu kemudian kita balik, anak kecil sudah kita paksakan diajari, setelah gak tumbuh cintanya, kemudian baru diajari cinta Al-Quran, cara mengajarinya dengan cara kognitif, yaitu sini loh Quran itu penting kayak gini, diceritani, diseramai, itu kemungkinan besar tidak berhasil. Jadi menumbuhkan cinta itu yaitu dengan aktivitas. ya, bukan dengan ceramah. Anak 0 sampai 7 tahun bukan dengan ceramah pendidikannya, tapi dengan aktivitas. Nah, seperti itu. Demikian Ummu Ibrahim. Pertanyaan dari Bapak Eko dari Banyumanik. Beliau menanyakan bagaimana melaksanakan pendidikan secara utuh jika orang tua itu belum melaksanakan tazkiyatun nufus, tazkiyatun nafs atau tazkiyatun nufus atau pensucian jiwa. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita mendidik anak, langkah pertama yang kita lakukan adalah membersihkan hati kita dulu. Intinya seperti ini, kita tidak akan mungkin bisa menjadikan anak kita soleh kalau kita tidak soleh dulu. Gitu. Kita tidak mungkin menjadikan anak kita menjadi baik kalau kita tidak baik dulu. Itu yang dinamakan dengan pensucian jiwa atau tazkiyatun nufus. Antara lain apa? Kita muhasabah, koreksi diri sendiri. Saya kira-kira selama ini dalam mendidik anak ada yang salah apa tidak? Oleh karena itu, mari belajar tentang pendidikan anak sesuai yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita mengetahui metode yang benar, kemudian kita koreksi ternyata ada yang salah selama ini dasar dalam mendidik anak. Kita minta maaf kepada anak-anak. Tidak ada salahnya dan itu diajarkan Nabi, minta maaf kepada anak-anak. Minta maaf bahwa selama ini mungkin bapakmu keliru, mungkin selama ini bapakmu terlalu keras, mungkin selama ini waktu kamu masih kecil, umur 5 tahun sudah dipukul sama bapak, padahal Nabi melarang hal tersebut. Itu intinya tazkiyatun nufus itu memperbaiki diri. Nah, kalau kita kemudian melaksanakan pendidikan sebelum melakukan tazkiyatun nufus, padahal hakikatnya sebenarnya pendidikan itu adalah teladan. Nah, kalau kita yang mendidik tidak bisa menjadikan teladan bagi anak-anak kita, maka anak-anak kita juga tidak mudah atau tidak mau mengikuti apa yang kita didikkan. Nah, sehingga intinya itu, kita ingin mendidik anak yang soleh, maka kita harus menjadi soleh terlebih dahulu. Nah, maka sangat penting tazkiyatun nufus ini dilakukan. Maka apabila kita dalam mendidik itu belum melakukan tazkiyatun nufus, belum mensucikan diri kita, belum memperbaiki diri kita, maka perbaikilah diri kita. Belum ada, tidak ada kata terlambat dalam mendidik anak. Walaupun anak kita sudah balig pun, dan kita baru mengetahui ternyata cinta terhadap ibadahnya belum kita tumbuhkan, ada namanya recovery dan itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga, yang insya Allah akan dijelaskan pada kesempatan yang lain lagi. Untuk selanjutnya mungkin pertanyaan dari para hadirin di Masjid Abdul Aziz dipersilahkan sebelum operator akan membacakan pertanyaan dari pendengar radio. Monggo silahkan. Monggo Pak. Pertanyaan dari Pak Ahmadi ya, dari hadirin di Masjid Abdul Aziz dari Ringin Jajar ya. Beliau menanyakan, kalau anak sudah terlanjur besar, misal sudah balig 15 tahun dan ternyata orang tua baru tahu, oh ternyata mendidik anak itu seperti ini menurut Nabi, itu cara memperbaikinya bagaimana? Ini pertanyaan yang pertama kita jawab dulu, yaitu dengan metode tasleh. Yang pertama kita tumbuhkan itu cinta dulu, karakter iman. Ya, misal sebagai contoh, anak umur 15 tahun sholatnya masih malas-malesan gitu ya, masih malas-malesan. Kalau sholat malas itu pertanda karakter iman nggak tumbuh pada anak. Terus kemudian anak 15 tahun belajarnya kalau ada ujian saja, kalau mungkin harus disuruh-suruh, itu karakter belajar enggak tumbuh. Anak umur 15 tahun enggak punya kegiatan, seolah-olah enggak punya bakat, itu pertanda bahwa karakter bakatnya enggak tumbuh. Nah, kalau tiga-tiganya ini enggak tumbuh, maka menumbuhkannya urut. Mulai dari karakter iman terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara menanamkan karakter iman sehingga anak menjadi cinta sholat? Sebagai contoh seperti tadi, sebagaimana kita mengajarkan kepada anak 0-7 tahun. Hanya saja melihat bahwa itu sudah besar saja. Metodenya yaitu dibuat senang anak itu. Pertama, kita minta maaf Pak Amati kepada anak kita. Laki-laki atau perempuan Pak anaknya Pak? Oh, buat persiapan itu ya. Ya. Nah, Bapak minta maaf ya. Mungkin Bapak dalam mendidik kamu ada yang kamu tidak berkenan, ya, sehingga kamu merasa sakit hati dan sebagainya. Itu sudah sangat berpengaruh besar terhadap keimanan anak. Dan anak akan menjadi lebih lega. Racun-racun tentang persepsi negatif pada anak mulai pada keluar. Itu yang pertama dilakukan. Setelah itu kemudian anak mulai diajak dialog, disenang-senangkan, tapi karena dia sudah balik tidak sebagaimana anak-anak bermain, ini sudah bukan masa bermain, yaitu dengan dialog, ya, dialog, kemudian yaitu kita peduli pada dia, sangat peduli, perhatian sekali kepada anak tersebut. Ini cara menumbuhkan karakter iman. Setelah kita peduli kepada anak tersebut, kemudian dia mulai dekat dengan kita, kemudian mulai curhat pada kita, selanjutnya kita mulai menanyakan, sebenarnya kamu itu inginnya apa. Nah, dia mungkin akan cerita, sebenarnya saya itu pinginnya ini. Dia akan menunjukkan bakatnya, potensinya dan sebagainya. Oh gitu ya, kalau gitu Bapak dukung deh. Nah sekarang setelah ini biar bisa berkembang, ini keinginanmu bisa keturutan, caranya bagaimana? Aku ingin sekolah ini Pak, aku ingin sekolah ini Pak, aku ingin mondok Pak, aku ingin menghafal Al-Quran Pak. Oh iya silahkan. Nah kalau sudah tumbuh seperti itu, maka insya Allah karakter itu akan tumbuh pada anak. Itu namanya recovery Pak Ahmadi namanya. Dan itu butuh waktu. Tidak bisa terus sekarang dilakukan besok jadi, itu enggak. Butuh waktu. Kalau anak itu sekolahnya ya sudah 15 tahun, berarti sekolahnya kelas berapa itu ya? SMP ya, 9 tahun. Ini berdasarkan pengalaman para teman-teman yang sudah mempraktikkan recovery, ada namanya istilah deschooling. Deschooling itu berarti menghilangkan luka-luka persepsi pada saat dia sekolah, merasa tertekan. Kalau dia sekolahnya itu selama 12 tahun ya, maka 1 tahunnya diganti 1 bulan. Berarti 12 bulan dia untuk perbaikan. Kalau mungkin anak itu baru lulus SD, dia luka persepsi istilahnya, karakter-karakternya enggak tumbuh, itu berarti program deschoolingnya itu adalah selama 6 bulan karena dia sekolah di SD-nya 6 tahun. Itu waktu itu bukan waktu yang istilahnya harus tepat segitu, itu hanya kurang lebihnya segitu. Nah, hanya saja yang perlu diketahui orang tua bahwa proses recovery ini memerlukan waktu. Kita harus sabar, tapi harus lebih intensif. Tidak sebagaimana fase yang anak 0-7 tahun tadi, itu masih normal ya. Kalau ini sudah istilahnya sudah terlanjur besar. Demikian mungkin dari operator, barangkali ada pertanyaan yang lain, silahkan. Mohon untuk diulang kembali operator untuk pertanyaannya. Perlu kami mengajarkan kepada anak yang memulai tentang adab-adab, seperti contoh adab makan, adab bertamu, adab masuk dalam lalu, dan adab di dalam masjid. Ya, pertanyaan dari Abu Hanifah di Semarang. Apakah perlu, kalau kita sudah memahami tentang fitrah ini, anak sudah baik lah, kemudian apakah perlu anak itu diajari adab? Katanya anak lahir itu sudah Islam, berarti kan sudah memiliki adab. Nah, apakah adab itu perlu diberikan? Perlu. Hanya saja adab itu diberikan terutama mulai umur 7 tahun. sebelum 7 tahun anak itu enggak ada beban moral, ya tidak ada beban syariat. Masa-masa egosentris, masa-masa menang-menang itu 0 sampai 7 tahun. Kalau terlebih umur 0 sampai 7 tahun sudah kita berikan adab, maka egosentrisnya enggak tumbuh. Ya. Egosentrisnya enggak tumbuh sebab dalam adab itu perlu adanya sosiosentris. Padahal 0 sampai 7 tahun itu masa-masa egosentris. Jadi adab itu mulai diterapkan kepada anak mulai 7 tahun. Itu kita berikan kepada anak adab tersebut. Nah, kalau kemudian setelah 10 tahun kok belum memiliki adab, itu lebih-lebih kita harus berikan kepada anak tersebut, ya. Harusnya 7 tahun sudah diajarkan kepada anak tentang adab makan. Dan itu pun seandainya kita sudah membiasakan anak dari kecil, anak dari kecil kok makannya pakai tangan kiri, kemudian kita dengan lembut, tidak melukai hatinya, ini lo pakainya tangan kanan, tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Asal selama anak itu 0 sampai 7 tahun jangan terlalu banyak dilukai hatinya, sehingga dia benci dengan syariat atau adab yang diajarkan oleh orang tuanya. Demikian dari Abu Hanifah, ya. Kemudian sudah habis waktunya. Mohon maaf kepada para hadirin yang mungkin ingin bertanya belum bisa tersampaikan, dan kepada para penanya dari pendengar Radio Mutiara Quran yang belum terjawab. Insyaallah pekan depan hari Senin malam Selasa kita lanjutkan lebih intensif lagi. Ya, kesempatan kali ini adalah mukaddimah, gambaran secara umum pendidikan karakter nabawiyah, yang insya Allah nanti untuk pekan-pekan berikutnya kita sudah mulai materi pendalaman. Materi pendalaman itu maksudnya 0 sampai 7 tahun itu apa yang dilakukan Nabi, dari hadis-hadis Nabi apa saja, kemudian apa yang harus kita sikapi terhadap metode yang Nabi berikan, itu nanti akan dijelaskan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya insya Allah Ta'ala. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila ada yang salah itu adalah dari saya pribadi dan dari setan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.